من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد. Kita melanjutkan materi kita dari kitab Al-Jan yang sahih Mimma Lisatu Sahihain. Dan pada pertemuan terakhir kita mengambil bab yang ke-100 dari kitabul ilm. Dan di bab yang ke-100 telah kita lalui terjemah yang disebutkan oleh Syekh Muqbil Rahimahullah Ta'ala حث طالب العلم على المحافظة على وقته. Dorongan bagi seorang talibul ilm untuk menjaga waktunya. Dan telah kita sebutkan bahwasanya al-waqt, waktu merupakan rasul mal li talibil ilm. Waktu adalah modal yang paling utama bagi seorang talibul ilm. Dan Nabi pun sudah mengingatkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya waktu. Dan beliau mengkhabarkan kepada kita bahwasanya banyak dari manusia mereka tidak memahami pentingnya waktu sehingga mereka sia-siakan. Ni'matan magbunun fihi makathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang manusia banyak merugi padanya. Mereka jual dengan nilai yang sangat rendah. As-sihhah, nikmat kesehatan, wal faragh, dan yang kedua nikmat waktu luang. Waktu merupakan kesempatan bagi kita untuk menambah zat kita, bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu merupakan kesempatan bagi kita untuk membekali diri kita dengan ilmu. Dan waktu tidak akan pernah terulang. Dan sekali lagi kita harus berhati-hati dari namanya at-taswif, saufa wa saufa, nanti dan nanti. Bahkan kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mubadarah, badiru bil amal. Bersegera kalian untuk beramal, beramal saleh. Dan Nabi pun mengatakan ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah dalam mengamalkan perkara yang bermanfaat untukmu. Dan tentunya tidak ada perkara yang lebih manfaat bagi seorang talibul ilm daripada at-talab. Kapan kita punya kesempatan untuk menghafal, segera menghafal. Jangan ditunda-tunda. Kapan kita punya kesempatan untuk menghadiri ta'lim, hadiri ta'lim. Jangan ditunda-tunda. Kapan kita bisa menyampaikan ilmu, sampaikan ilmu. Jangan ditunda-tunda. Itu kesempatan dan kenikmatan yang diberikan kepada kita. Kalau kita sia-siakan, maka waktu tidak akan pernah terulang. Dan penyesalan itu di akhir. Yang namanya penyesalan itu di akhir. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Dan bayi bin Wad yang kita baca di pertemuan terakhir, Upulu bil ilma wala taksal fama ad'adal khair ala ahli kasal. Nasihat untuk kita semuanya para talabatul ilm. Tuntutlah ilmu dan janganlah bermalas-malasan. Dan sangat jauh sekali kebaikan dari orang-orang yang malas. Orang yang malas tidak akan mendapatkan ilmu. Man talab al-ilm bighairi jiddin sayadrikuhu idza syaba al-ghurabu. Barang siapa yang untuk ilmu dengan bermalas-malasan, dia akan mendapatkannya jika burung gagak sudah beruban. Tidak akan dia dapatkan ilmu. Dan ini nasihat dan juga petunjuk dari para ulama kita, salafun salih, agar kita menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Kemudian di bab berikutnya, bab yang ke-101, Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemahnya dengan al-muballigh anil muhaddits wa huwa al-mustamli. Takkan lama enggak ada. Dicetakan baru di bab yang ke-99 setelah bab hasil talibil ilm al-muhafad al-waqti Asy-Syaikh rahimah ta'ala. Dicetakan baru judulnya dari Syekh Al-Fiqhana setelah saya tidak ada. Idha khalafa talabatul ilmi raja'u ila man huwa alamu minhum liyatiya bidalihil. Bab, jika terjadi perselisihan di antara para penuntut ilmu, para talaba berselisih tentang suatu masalah, raja'u ila man huwa a'lamu minhum, maka dalam mereka merujuk kepada orang yang lebih alam, orang yang lebih berilmu, liya'tiya bid-dalil, untuk orang tersebut yang lebih berilmu menyebutkan dalil tentang masalah yang diperselisihkan. Dan belum lama telah kita lihat di Sahih Bukhari kisah Abdul Ibn Abbas radhiyallahu taala an ketika berselisih tentang sahibu Musa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya di surah Al-Kahf atau Al-Khadir atau bukan. Maka ketika mereka berselisih dan berbeda pendapat, dan saat itu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu datang berlalu, maka Ibn Abbas meminta kepada Ubay, apakah beliau pernah mendengar dari Nabi SAW tentang masalah tersebut? Maka Ubay mengiyakan. Kemudian dia sebutkan hadis kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam tatkala ditanya oleh Bani Israel, hal ta'alam ahadan a'lam amik, kenapa engkau wahai Musa mengetahui orang yang lebih berilmu dari engkau? Maka Nabi Musa menjawab sesuai dengan apa yang beliau ketahui, bahwasanya tidak ada seorang yang lebih berilmu dari itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam, "Bala abdi Khadir." Ada katanya hamba-Ku yang lebih berilmu darimu, itu Khadir. Kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan jalan untuk bisa menjumpai Khadir dan mengambil ilmu darinya. Kemudian disebutkan kisah yang Allah sebutkan di surah Al-Kahf. Syahidnya, Abdullah bin Abbas tatkala berpendapat dengan Al-Hur bin Qais, radhiyallahu ta'ala an, mereka rujuk kepada yang lebih berilmu tentang masalah yang sedang diperdebatkan, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an. Dan disini menjelaskan bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanazzatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Jika kalian berselisih di antara kalian tentang suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sampai kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maknanya berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Tentunya hukum Al-Quran dan Sunnah itu diketahui oleh ahlul ilm, oleh ahlul ilm. Dan juga jawaban Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, orang-orang khawarij di antara syubhat yang terjadi pada mereka, mereka mengatakan hakam rijal, Ali bin Abi Thalib itu berhukum kepada manusia Dan pada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama mengatakan, "Wa man la yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Sebaliknya, "Fa ulaika humud dhalimun." Sebaliknya, "Fa ulaika humul fasiqun." Sekarang berkata Ibnu Abi Thalib telah kafir. Dikafirkan oleh orang Khawarij karena tidak berhukum kepada Al-Qur'an menurut mereka. Maka ketika sampai dirinya kepada Ibnu Abi Thalib, Ibnu Abi Thalib berkata dan dihadapkan kepada Musa, takallam, disuruh berbicara Musa tersebut. Maksudnya kalau mereka berakal, tentunya Al-Qur'anul Karim yang bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu wahyu yang berada seperti yang Allah katakan fi sudur ladina utul ilm, berada di dada-dada, ilmunya berada di dada orang-orang yang berilmu dan mereka yang menjabarkan ilmu tersebut, makna Al-Quran dan Sunnah tersebut. Ketika Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Ash'ari untuk berunding dengan pasukan dari Muawiyah yang diwakil oleh Amr bin As, bukan berarti berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu bagian dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan ketika mendebat orang-orang Khawarij dengan ayat-ayat dari Al-Qur'an Karim yang isinya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dihukumi sebagian masalah oleh manusia yang adil yang berilmu. Ketika terjadi perselisihan antara suami istri, Allah katakan, "Wa in khiftum syiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Dan juga ketika qatu sayyid fil haram, juga Allah Subhanahu wa taala yahkum bihi dawa adli minkum. Allah mengatakan yahkumu bihi dawa adli minkum. Dan dari dalil yang lainnya, mana berhukum kepada Allah Subhanahu dan Rasulnya, itu berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang dijelaskan tentunya oleh hamad ilm, orang-orang yang berilmu. Dan itu juga kita bisa ambil faedah ketika kita bertanya kepada ulil ilm, kita bertanyanya tentang ilmu, tentang dalil. Oleh karena itu ketika sebagian ulama berpendapat bolehnya taklid dengan dalil ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlu dzikr, kepada ulama jika kalian tidak mengetahui. Sebenarnya di sini bolehnya taklid, bertanya dan mengikuti ulama. Tapi kata para ulama yang lainnya mengatakan fas'alu dzikr an dzikr, bertanya kepada ulama tentang ilmu, bertanya tentang dalil, bertanya tentang dalil, bukan bertanya tentang yang selain dalil. Di sini juga di sini Syekh Rahimah Ta'ala mengisahkan ke sana, jika pada talabatul ilmi yang berselisih, maka mereka hendaknya merujuk kepada orang yang lebih alam, yang lebih berilmu. Tujuannya apa? Liyatiya bid-dalil, untuk agar orang yang lebih tersebut bisa mendatangkan dalil tentang masalah yang diperselisihkan. Ya, bertanya kepada ulil ilm tentang dalil, tentang ilmu. Kita akan baca hadisnya. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, haddatsana Hajjaj, qala haddatsana Layth, qala haddatsani Yazid ibn Abi Habib, an Abi al-Khair, Nasr ibn Abdullah al-Yazani, an Junadah, anna Junadah ibn Abi Umayyah haddatha, anna rijalan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, فقال بعضهم إن الهجرة قد انقطعت فاختلفوا بذلك. قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت يا رسول الله إن الناس يقولون إن الهجرة قد انقطعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد. قال الشيخ هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. Dari Abu Khair al-Jani rahimahullah ta'ala bila berkata, Junadah ibn Abi Umayyah radhiyallahu anhu menceritakan, pernah terjadi perselisihan pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat mengatakan bahwasanya setelah Fathu Makkah tidak ada hijrah lagi. Tentunya perkataan mereka tidaklah dengan tanpa dalil, bahkan itu dengan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sudah mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Dan mereka pahami bahwasanya benar-benar tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Sehingga mereka mengatakan innal hijrata qad inqata'at. Semuanya hijrah sudah selesai, tidak ada hijrah lagi. Fakhtalafu fi dhalik, dan sebagian tidak sependapat. Bahwasanya hijrah masih tetap ada sekalipun negeri Makkah telah bisa ditaklukkan dan menjadi negeri kaum muslimin. Karena hijrah maknanya intiqal min baladil kufur ila biladil Islam. Berpindah ke negeri kufur yang seorang tidak bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ke negeri Islam. Ke negeri yang dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berlaku sampai akhir zaman. Maka ketika terjadi perselisihan, kata Junayd bin Abi Umayyah, "Fantalaqtu ila Rasulillah sallam." Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini syahidnya. Ketika berselisih, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini juga sama ketika terjadi perselisihan antara Umar radhiyallahu anhu tentang Al-Qur'an. Ketika Umar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, surah Al-Furqan, yang bacaannya beda dengan bacaan yang beliau baca dan beliau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bawa menghadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini juga sama kata Junayd bin Abi Umayyah, maka aku menjumpai Nabi sallam dan aku berkata, "Ya Rasulullah, inna unasan yaqulun innal hijrah qad inqata'at." Wahai Rasulullah, orang-orang mengatakan bahwa hijrah itu sudah selesai, tidak ada hijrah lagi. Maka Rasulullah SAW bersabda, innal hijrata la tanqati ma kana jihad. Sesungguhnya hijrah itu tidak berakhir selama masih ada al-jihad. Selama jihad masih tegak, maka hijrah masih tetap ada. Ini hadis Junayd bin Abi Umayyah radhiyallahu ta'ala. Dan di sini menunjukkan bahwasannya al-hijrah itu tetap ada sampai akhir hari kiamat. Sebagaimana jihad juga tetap diwajibkan hatta tarqa syams min maghribiha hatta tanqat taubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yanqati jihad hatta tanqat taubah. Tidak selesai syariah jihad, disyariatkan jihad sampai ditutup pintu taubah. Wala tanqati taubah hatta tarqa syams min maghribiha. Dan tidak tertutup di taubah sampai terbit matahari dari arah barat. Bukan hijrah tetap berlaku sampai akhir zaman. Dan di sini kita bisa mengetahui bahwasanya tafsiran la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, seperti yang dikatakan oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Kata para ulama, la hijrata ba'dal fath ay la hijrata afdal. La hijrata afdal ba'dal fath. Tidak ada hijrah yang lebih afdal. Hijrah yang lebih afdal itu hijrah dari negeri Mekah ke negeri Madinah. Hijrah yang paling utama ini dilakukan oleh para sahabat muhajirin. Jadi tidak ada hijrah setelah Mekah, tidaklah hijrah yang lebih afdal lagi daripada hijrahnya para sahabat muhajirin. Ba'da fath, setelah Fathu Mekah. Kenapa? Karena negeri Mekah itu sudah menjadi negeri Islam. Tidak ada hijrah lagi dari Mekah keluar Mekah, keluar negeri Mekah, karena negeri Mekah menjadi negeri kaum muslimin. Dan kata para ulama, di antara faedah dari la hijrah ba'dal fath bahwa negeri Mekah akan tetap terjaga sampai hari kiamat, akan tetap menjadi negeri kaum muslimin. Karena Nabi sudah mengatakan la hijrah ba'dal fath. Jadi tidak ada hijrah yang lebih afdal daripada hijrah para sahabat dari Mekah tatkala mereka keluar meninggalkan Mekah dalam rangka menjaga agama mereka. Dan juga maknanya tidak ada hijrah dari fath dari Mekah setelah Fathu Makkah. Negeri Mekah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Adapun syariah hijrah tetap berlaku sampai hari kiamat. Sampai sekarang wajib bagi kaum muslimin yang tinggal di negeri-negeri orang kafir yang tidak bisa mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan mereka mampu untuk keluar di negeri tersebut, wajib bagi mereka untuk keluar dari negeri tersebut. Dan dosa besar atas mereka jika mereka tidak melakukannya. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimu anfusihim qalu fima kuntum. Qalu kunna mustadafina fil ardh. Qalu la takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha. Fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. diancam dengan neraka Jahannam, orang yang tidak berhijrah dari negeri kafir ke negeri kaum muslimin, dari negeri yang mereka tidak bisa beribadah kepada Allah ke negeri yang mereka bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.